pernikahan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi. Salih kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Salih kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Pastikan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia menangis, lalu biarkan dia pergi. Salih kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah menangis. Salih kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah menanti, hingga kau lelah kau lelah menanti, hingga kau